Kuantitas dan kualitas adalah dua kata yang seringkali bertanding, saling meniadakan. Padahal seharusnya mereka pasangan yang menyenangkan. Ya, kuantitas dan kualitas. Namun dalam kompetisi kehidupan seringkali orang berpacu dengan kuantitas, mengabaikan kualitas. Itu menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan. Banyak jumlahnya, tapi rendah mutunya. Tetapi kualitas pun seringkali mengabaikan akan nilai-nilai kuantitas. Ia bermutu, tapi tak banyak pencapaiannya. Kuantitas dan kualitas harusnya menjadi dua mutu dalam kehidupan yang dipadukan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa, yang terbaik. Demikianlah kita dalam karya kehidupan seharusnya. Tak pernah mengabaikan kualitas, terus membangun dan mengasahnya. Menggapai nilai tertinggi yang mungkin digapai dari sebuah yang bernama kualitas. Bangga hidup berkualitas. Selalu melakukan hal-hal yang berkualitas. Memimpikan hal-hal yang berkualitas. Namun tak berhenti pada kualitas itu saja. Ia harus ditumbuh kembangkan menjadi bagian bagi banyak orang. Dinikmati oleh banyak orang. Dirasakan oleh banyak orang. Maka kuantitas harus mengikuti kualitas. Kuantitas tak boleh ada di depan. Kualitas harus menjadi pemimpin yang utama. Kuantitas mengikuti menjadi pasukan yang luar biasa. Maka kualitas dan kuantitas akan menjadi hebat dalam hidup kita. Ketika Anda melirik ke kiri dan ke kanan dalam kehidupan, banyak barang murah yang bisa Anda beli di saat ini. Pakai sekejap, rusak sudah. Tinggal kenangan, melongo kita dibuatnya. Tapi barang berkualitas selalu tahan lama. Tapi kita juga melongo untuk melihat harganya. Ya, kuantitas dan kualitas tampil pada dua sisi yang berbeda. Kuantitas sangat memuaskan mata dan hasrat untuk memilikinya. Tapi kualitas ia memuaskan rasa dan harga yang luar biasa tingginya. Semoga kualitas dan kuantitas tidak diperadukan, tapi kualitas dan kuantitas dipersatukan. Maka bahagialah kita dalam kehidupan, menggapai tiap karya dan berkreasi untuk melahirkan tiap karya yang berkualitas tetapi juga berkuantitas. Selamat menemukan keseimbangan, karena kebaikan hanya ada di keseimbangan. Tanpa sebuah keseimbangan, kebaikan sulit untuk ditemukan. Selamat memaknai. Bersama saya, Bigman Sirait.